Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita membacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Di sini jadi syahid dari al-bab raful aidi fi du'a, mengangkat tangan di dalam berdoa. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kaifiyah cara berdoa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beliau berdoa mengangkat kedua tangannya ke langit sampai kelihatan putih ketiaknya Rasulullah SAW. Dahiru kaffihi ila sama, punggung tangannya itu menghadap ke langit. Dan batinnya butunu kaffaihi menghadap kal ard. Nah, ada yang punggung tangan beliau menghadap ke kiblat, telapak tangannya kemudian menghadap ke wajahnya. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala, demikian juga Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. As-sunnah fi kulli du'ain li raf'il bala ay yarfa'a yadayhi ja'ilan dahra kaffaihi ila as-sama'. Sunnah dalam setiap doa, untuk doa untuk mengangkat bala, menghilangkan musibah yang menimpa. As-sunnah fi kulli du'a li rafil bala ay yarfa'a yadayhi. Seorang itu mengangkat kedua tangannya. Ja'ilan dahra kaffaihi ila sama, dia menjadikan punggung kedua telapak tangannya itu ila sama, ke arah langit. Dia angkat tinggi tangannya ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa istisqa misalnya. Beliau mengangkat kedua tangannya supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah, kekeringan, kemarau yang panjang. Minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Demikian juga ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Rasulullah minta kepada Allah supaya di kabulkan permohonan, diberikan permintaannya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada beliau. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi sampai kelihatan kedua ketiak beliau, putihnya ketiak beliau. Jadi setiap doa yang itu raful bala ayarfa yadayhi ja'ilan dhahra kaffaihi ila as-sama', Wa idza da'a bi husuli syai'in aw tahsili ay yaj'ala batni kaffaihi nam ila sama. Apabila seorang itu berdoa bi husuli syai' agar dia mengharapkan sesuatu, memperoleh sesuatu, dia mendapatkan sesuatu yang dia minta, dia inginkan tersebut, bukan raful bala ayaj'ala batna kaffaihi ila sama, hendaknya dia menjadikan telapak tangannya itu ila sama, menghadap ke langit. Misalnya minta rezeki, minta dimudahkan urusannya, minta diberikan sabat dalam agama ini, minta dimudahkan menghafal Quran, maka hendaknya dia menghadapkan telapak tangannya itu ke langit. Kalau Rabbul Bala, punggung tangannya menghadap ke langit. Ini berdoa, doa biasa, dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah langit. Ini belum sebutkan bagaimana cara mengangkat tangan itu di dalam berdoa. Ada hayahnya, ada kifiahnya, ada bentuknya. Dan disebutkan juga oleh ulama bahwasanya merapatkan, tidak merenggangkan jari-jari ketika berdoa, dirapatkan jari-jarinya. Dan kedua tangannya itu di depan mangkibnya, dua tangannya di depan mangkib pundaknya. Tidak seperti ini di dada, tapi di depan mangkib. Bi'izai mangkibai. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dalam Nur al-Darb bahwasanya fal aslu fi du'a ay yarfa yadain, al aslu fi du'a ay yarfa yadain, asal dari doa itu adalah mengangkat kedua tangan. Fi sunnah, nah ini adalah sunnah jika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min adabi du'a, dan termasuk dari adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Wa min asbabil ijabah, dan termasuk sebab-sebab dikabulkannya permintaan seseorang ketika dia meminta kepada Allah, dia mengangkat kedua tangannya untuk menampakkan ya ghayatul dzul, puncak dari ketundukan, kerendahan, khudu lillah azza wajal. Ma warad as-sunnah fihi bi adamir raf'i fal aslu fi adamir raf'i, jadi salah asal doa adalah mengangkat kedua tangan, dan itu termasuk sunnah, dan termasuk adab doa, dan termasuk sebab-sebab di ijabahnya, dikabulkannya doa. Dan apa yang datang dari sunnah tentang tidak diangkatnya tangan di dalam berdoa, Fal aslu fihi adamur rafi, maka secara asal tidak mengangkatnya. Seperti di dalam salat. Itu tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Atau di dalam khutbah Jumat. Tidak datang dari beliau ketika beliau berdoa mengangkat kedua tangannya. Kecuali doa istisqa dan doa istisha, doa minta hujan. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan tinggi. Dan doa ketika hujan terus menerus datang Rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya telah binasa harta disebabkan karena hujan terus menerus, maka Rasulullah minta kepada Allah supaya dihentikan hujan, dan Rasulullah berdoa. Ini disebut nasyalu thamin. Hanya ini doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa dalam khutbah istisqa dan istisha. Walihada ankara as-sahabah. Oleh karena itu sahabah mengingkari ala Bishr ibn Marwan hina rafa yadai wa huwa yad'u khutbatul jum'ah. Oleh karena itu sahabah mengingkari terhadap Bishr ibn Marwan ketika Bishr ini mengangkat kedua tangannya berdoa di khutbah Jum'ah. Lana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa yadayhi idza da'a fi khutbah Jum'ah illa fi mawdhi'aini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengangkat kedua tangannya ketika beliau berdoa dalam khutbah Jum'ah kecuali di dua tempat. Ya, yang pertama adalah al-mawdhi' al-awwal istisqa, minta diturunkannya hujan. Wa tsani istisha, minta dihentikannya hujan. Naam. Al-mashru' fi man intaha min salatil fardhiyah ay yaquma bil adkar al-warida wal mashru'. Al-warida, naam. Al-mashru' fi man intaha min as-salatil fardhiyah, yang mashru', yang disyariatkan bagi orang yang telah selesai melaksanakan salat fardu, ay yaquma bil adkar al-waridah, dia berzikir dengan zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkar pada salat, zikir-zikir setelah salat. Wal mashru', dan yang disyariatkan liman intaha minan nafilah, yang masyru' bagi orang yang telah selesai mengerjakan salat sunnah, ayang sarifa duna rafi yadain, duna rafil yadain, hendaklah dia saya yang sarif meninggalkan salatnya, artinya setelah selesai salat berpaling tanpa mengangkat kedua tangannya. Wa duna doa, dan tanpa doa. Lianna doa qabla salam, karena doa itu sebelum salam. Dan beliau memandang doa setelah salat, doa setelah salat itu enggak zikir. Ya, ketika salat fardu zikir. Adapun doa itu sebelum salam, sebelum selesai seseorang dari sholatnya, setelah baca tahiyyah al-akhirah dia baca doa, baca doa di situ. Adapun setelah salam zikir. Ini yang disebut oleh beliau. Ya. Alhamdulillah dalam masalah ini ya sebenarnya fi khilaf pada Syekh Fauzan. Ya la bas. Seorang itu berdoa ketika selesai sholat sunnah dengan mengangkat kedua tangan. Adapun setelah sholat fardu, beliau mengatakan bid'ah. Orang berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Kalau Syekh bin Baz, dia mengatakan doa setelah sholat fardu mengangkat tangan, ini bukan laisa min sunnah, bukan dari sunnah. Adapun setelah sholat sunnah, maka tidak mengapa kalau tidak dijadikan sebagai kebiasaan yang terus menerus ahyanan, yajuz ahyanan. Nah, boleh saja tapi ya kadang-kadang. Adapun secara terus menerus dilakukan, maka ini tidaklah datang tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enam. Fala alam, kata beliau, ba'da tatabbu al-katsir la alam annahu rafi yadayhi ba'da nafilah. Beliau meneliti riwayat-riwayat yang banyak tentang permasalahan ini dan belum mengatakan la alam annahu raful yadayhi ba'da nafilah. Aku tidak mengetahui bahasanya belum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam berdoa ba'da nafilah setelah beliau mengerjakan salat sunnah. Walakin umum al-hadis adalla ala rafil yadain min asbab al-ijabah. Naam. Namun keumuman hadis-hadis yang menunjukkan tentang mengangkat kedua tangan termasuk asbab al-ijabah yaqtadhi annahu la mani. Ini mengandung di dalamnya bahwasanya la mani. Min raf'iha ba'd al-ahyan wa la yakun daiman. Karena kumpulan hadis yang menunjukkan bahwasanya mengangkat kedua tangan ini termasuk sebab-sebab istijabah doa, maka ini mengandung dalamnya bahwasanya tidak ada larangan dari mengangkat kedua tangan ahyanan. Ya, terkadang la yakun daiman, tidak terus menerus, tidak terus menerus. La yastadimu dzalik. Nah, tidak terus menerus melakukan yang demikian itu. Nah, ini dari pandangan atau pendapat sebagian dari ulama. Ada yang mengatakan la ba'sa, ada yang mengatakan tidak ada tuntunannya, tidak boleh. Ada yang mengatakan kalau kadang-kadang tidak mudawam dilakukan itu, maka boleh saja. Nah, Allahu a'lam. Jadi masalah khilaf juga ulama dalam masalah mengangkat tangan di dalam berdoa khususnya setelah sholat sunnah, setelah sholat sunnah. Namun memang yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutnya Syekh Al-Utsaimin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa sebelum salam. Naam. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basharun. Sungguhnya aku adalah manusia. Wa huwa wahidun minal bashar fil bashariyah musabil lahum fi ma laysa min al-umur ad-diniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. sama seperti kita manusia, menimpa kepada beliau sebagaimana keumuman manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sebagaimana manusia marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lupa sebagaimana kita lupa, emang manusia. Inama ansa kama tansaun, semua aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, kata Rasulullah, kalau aku lupa ingatkan aku. Qul innama ana basyrun mithlukum yuha ilayya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya saya adalah manusia, mithlukum, seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ini yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam masalah bukan masalah perkara ad-diniyah, ya sama dengan kita, bashar, musawin lahum, sama dengan mereka, fima laysa mil umud dunayya, dalam perkara bukan perkara diniyah. Dan kalau perkara diniyah, Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan, mengkhususkan kepada beliau yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Wamtaza anhum al-khususiyah allati ya'taha Allahu lahu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu terbedakan dengan manusia yang lain. Apa itu tabligh al-umur ad-diniyah, menyampaikan perkara-perkara ad-din, perkara-perkara agama ini? Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepada beliau untuk disampaikan kepada manusia, dan ini menjadi kekhususan, keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Faqauluhu ayyuma rajulin minal mu'minin adaituhu aw syatamtuhu fala tu'akibni. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyrun fala tu'aqibni, ayyuma rajulun minal mu'minin, adaituhu aw syatamtu fala tu'aqibni fihi. Siapa saja dari kalangan mukminin yang aku sakiti dia atau aku mencela dia, fala tu'aqibni, maka janganlah engkau ya Allah menghukum aku, janganlah engkau menghukum aku. Juga Rasulullah SAW itu manusia seperti kita, ketika beliau marah atau dalam memberikan keputusan hukum kepada dua orang yang berselisih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari hujah keduanya, mana yang paling kuat hujahnya, itulah yang diberikan kepadanya keputusan hukum. Sebagaimana disebut dalam hadis, sajadi kalian datang kepadaku mengadukan permasalahan salah seorang dari kalian fasih dalam menyampaikan alasan, sehingga aku memutuskan hukum kepadanya, sementara yang lain kurang. Padahal dia bisa jadi yang kurang hujahnya itu yang benar. Yang banyak alasan yang paling fasih mengemukakan alasan itu yang salah malah. Cuma pintar bersilat lidah. Pintar mengemukakan alasan, hujah. Sehingga dimenangkan urusannya. Dan menunjukkan Rasulullah SAW manusia. Biasa, enggak tahu perkara yang gaib. Maka ini bantahan kepada ahlul ghulu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantahan kepada orang yang ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan manusia biasa, tidak seperti kita. Beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian beliau terjatuh dalam kesalahan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia. Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Qur'an, dalam surah Tahrim. Demikian juga di surah 6 Abasa wa tawalla. Tapi Rasulullah SAW diberikan Allah keistimewaan dalam perkara diniyah. Tablighul ar-risalah, menyampaikan risalah. Dan ulama, mereka memberikan ta'lil dari apa yang datang lisan Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan ini, beliau menyatakan ayyuma rajulun minal mu'min adaituhu aw syatamtuhu, aku cela dia. Ulama mengatakan bahwasanya anna ma waqa'a min sabbihi wa du'aihi, apa yang terjadi pada diri beliau berupa sab, berupa celaan atau doa, atau doa atau laknat kepada seseorang dan yang semisalnya, laisa bimaksudin, bukanlah beliau memaksudkan itu untuk mencela orang tersebut, mencerca, untuk melaknat, bal huwa mimma jarat bihi adal arab, bahkan termasuk memang satu jarat, menjadi satu kebiasaan ini bagi orang-orang Arab. Fi wasli kalamihi bila niat, dalam menyambung pembicaraannya tanpa ada niat. Dan itu memang biasa orang-orang Arab, keluar dari lisannya. Misalnya taribat yadak atau sakilat ka ummuk ya amat, atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah, la asba Allahu batnak, semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu. Ini bukan dimaksudkan oleh Rasulullah sallam nam seperti doa atau celaan. Nah, ini taklil dari ulama tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab celaan beliau atau doa jelekan atau laknat. Nah, memang biasa orang Arab keluar dari lisannya itu secara spontan. Bukan niat ingin mendoakan kejelekan, bukan ingin mencela, tapi sudah biasa. Taribat yaminuk atau sakilatka ummuk, la asbillahu batnak, dan yang semisalnya. La yaksudun bisyain min dhalika hakikat ad-du'a, beliau tidak memaksudkan dari demikian itu hakikat doa. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف في شيء من ذلك إجابة. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتر kalau sekiranya apa yang diucapkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sa'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan apa yang beliau ucapkan tersebut celaan ataukah doa, menjadikan sebagai kafarah, menjadikan sebagai zakah, pensucian, menjadikan sebagai rahmah kepada orang-orang yang beliau tujukan kepadanya sab atau doa. Kalau dalam hadis ini Rasulullah SAW, fala tu'akibni, janganlah engkau hukum aku di dalamnya. Namun di dalam hadis yang lain yang disebutkan, fa ayyul muslimin la'antuhu aw sababtuhu faj'alhu lahu zakatan wa ajra. Dalam hadis yang lain datang dari Jabir bin Abdullah dan juga hadis Abi Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dan riwayat yang mirip, beliau mengatakan, fa'ayul muslimina la'antuhu, muslim mana saja yang aku laknat dia atau sebabtuhu atau aku cela dia, faj'alhu lahu zakatan wa ajra, jadikanlah baginya sebagai zakat, pembersih diri, pensuci diri, wa ajra, dan ajra, jadikan baginya itu pahala. Jadikanlah doanya, celaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ajar bagi siapa yang beliau cela, dan sebagai zakah, sebagai pesucian darinya. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau disebutkan khawatir kalau sekiranya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menimpa orang yang beliau laknat, orang yang dicela, maka beliau khawatir. Maka beliau pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya siapa saja yang beliau laknat atau cela itu, nam, dijadikan baginya sebagai ajr, pahala, dijadikan baginya sebagai zakah, sebagai pensuci. Dalam riwayat rahmah, jadikan baginya sebagai rahmah. Dalam riwayat yang lain dikatakan kurba, jadikan sebagai padanya sebagai kurba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yukhad min al-hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rabbih subhanahu wa ta'ala wa iqraruhu bil 'ubudiyyah. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ikrarnya beliau, penetapannya, pengakuannya beliau dengan al-'ubudiyyah. Inna ma'ana basharun, aku adalah manusia ya Allah. Fala tu'akibni, janganlah engkau hukum aku. Menunjukkan tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bayanu anna syaqwa al-hal wa syaqwa dha'fi takunu lillahi taala 'inda ad-du'a. Penjelasan bahwasanya anna syaqwa, syaqwa al-hal, keluhan tentang keadaan, wa syaqwa dha'fi, dan keluhan tentang ad-dha'f, kelemahan, takunu lillah azza jal, itu kepada Allah. Inda du'a, ketika seorang itu berdoa kepadanya, bukan keluhan kepada manusia, dikeluhkan keluhan-keluhan kepada manusia, kelemahannya, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kita manusia lemah, minta kepada Allah ketika berdoa. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau mengadukan keluhannya kepada Allah Azza wa Jal, bukan kepada manusia. Innama asku ba'thi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihan, gundah gulana, kesusahan, kesedihan yang menimpa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua, bahwasanya keluhan keadaan wa syaqwa dha'fi, dan keluhan tentang kelemahan, takunu lillahi azza wajal, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang berdoa kepada Allah, kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia, kemudian yang ketiga, masyru'iyatu raf'il yadain fid du'a li jalbi khairin aw dafi dhurrin, disyariatkan yang mengangkat kedua tangan di dalam doa untuk mendapatkan kebaikan dan menolak madarrah. Yang keempat, bayanu adabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rabbih, penjelasan tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rabbih, bersama Rabbnya tabaraka wa ta'ala, haitsu talaba minhu adam al-mu'akhadhah fi syai'in min tasarrufatihi, fa'ajabahu rabbuhu ila ma talaba. Di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah adam al-mu'akhadhah, supaya Allah tidak menghukum fi syai'in min tasarrufatihi, dari tasarrufnya, dari tindakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta kepada Allah supaya Allah tidak memberikan hukuman, tidak memberikan siksaannya dari sesuatu tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajabahu rabbuhu ila ma talaba, maka Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya mengabulkan apa yang diminta oleh beliau. Nah, bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya menjadikan semua itu laknatnya, celaannya, adiyahnya, gangguannya kepada siapa saja dari kalangan as-sahabah menjadi zakah pensuci dan ajr, jadi pahala baginya. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah, tak selesai pembahasan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Tawaddalu, hadzakumullah.